Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, khususnya bimbingan kepada kita sekalian dalam rangka memasuki jalan yang Allah turunkan kepada kita sekalian, jalan yang dikibarkan oleh para nabi, oleh para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itulah karunia yang besar yang sampai hari ini alhamdulillah Allah terus memberikan karunia, dan mudah-mudahan karunia itu semakin luas, semakin besar sampai perjalanan kita, suruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, para khalifah dan kepada segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada malam Jumat tanggal 2 Desember tahun 2010 kita akan membahas tentang pedoman bagi para salib orang yang suluk melakukan perjalanan mengikuti rambu-rambu, mengikuti aturan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau tidak melakukan suluk atau memposisikan diri sebagai seorang salib, maka dia akan gamang menjalani kehidupan ini penuh ketidakpastian. Sebab yang dituju tidak jelas, perjalanannya pun tidak jelas. Maka mereka hanya punya satu tujuan, yaitu kebahagiaan dunia. Ketika dunia dijadikan orientasi, dijadikan tujuan akhir, dijadikan sebagai segala-galanya dalam kehidupan, sementara kehidupan dunia ini adalah peta morgana. Seperti ada kenikmatan, tapi ketika dikejar, ketika didapatkan, maka kenikmatan dan kebahagiaan itu ternyata semua bukan yang sesungguhnya. Terus manusia akan mengejar, bergerak tanpa arah. Maka yang ada, maka yang dirasakan adalah kegundahan, kegelisahan. Dan senang seorang hamba yang senantiasa berjuang lewat jalan, lewat rambu-rambu, lewat aturan yang Allah tetapkan sebagai jalan yang lurus menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalam menempuh suluk seorang salik tidak akan mudah begitu saja. Perjalanan yang bertaburan bunga, tapi perjalannya penuh dengan tonak dan duri, penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang sering disitir oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya, salah satunya Minhajul Abidin. Ala innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu perjalanannya, proses untuk mencapainya, huffat bil makarih, diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, diliputi dengan kesusahan, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita. Ibu-ibu, dipisahkan datang ke sini, manis atau pahit? Manis atau pahit? Mulai dari rumah sore-sore hari Kamis, berhitung berangkat jangan jam. Sebetulnya Allah itu inginnya hanya menciptakan surga saja. Inginnya Allah itu memberi, mengasihi, memberikan karunia, memuliakan makhluk-makhluknya. Sehingga terungkap di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Allah itu Rahman, pengasih. Adapun membuat neraka terpaksa, dan itu tercermin di dalam hadis kursi yang menjadi wirid kita. Sadaqat rahmati wadawi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului murka. Jadi sebetulnya Allah itu ingin merahmati, memberikan karunia, menyayangi, menyanjung, memuliakan. Marah itu, murka itu terpaksa. Kenapa? Dipaksa oleh perilaku makhluknya, terutama manusia. Dipaksa Allah jadi murka. Nah, maka kalau Allah menjadikan surga bagi orang yang taat, kemudian tidak memberikan neraka bagi yang maksiat, maka Allah tidak adil. Untuk menunjukkan keadilannya, maka Allah memberikan, menyiapkan neraka bagi yang ingkar, bagi yang maksiat kepada perintah-perintahnya. Mobil yang mana? Ibu-ibu? Ibu-ibu mobil yang mana? Suruh pilih aja susah. Pengin yang surga, pengin neraka? Pengin surga? Kalau suami dihormati atau dihina? Bagi kaum Hawa, para istri, ibadah yang baik lebih baik di sisi Allah, yang memuliakan suaminya, yang menghormati suaminya, yang bersyukur kepada suaminya, yang melayani suaminya dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun baik, betul baik. Ala inna nara khumpat bisyahawat. Dan sebaliknya, kalau jalan menuju neraka itu diliputi dengan syahwat, kenikmatan, sangat disukai. Maka jalan menuju neraka itu gak usah disuruh. Tapi banyak manusia yang menyeru kepada jalan menuju neraka. Padahal walaupun tidak dimobilisasi, tidak digerakkan, tidak diprogramkan ke arah surga, itu sudah menjadi sesuatu yang disukai oleh nafsu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu kita saksikan kira-kira program-program yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Kebanyakan program yang menuju kepada surga Allah atau nerakanya Allah. Sudah kenikmatan menurut syahwat kita menuju surga diprogram. Didanai besar-besaran. Dipublikasikan. Pantas kalau kebanyakan umat manusia terseret hidupnya menuju ke jalan yang ujung-ujungnya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bilang ini, maka ini para petugas Allah dan Rasulnya terus semenjak dulu para petugas Allah yang dilanjutkan oleh para petugas Rasulullah SAW, para ulama terus beristihad, terus membuat program-program supaya umat tidak merasakan jenuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hari Ahad, ganti pengajiannya malam Jumat. Yang kini nasional dari 10 hari 10 malam, biar gak jenuh, menjadi 5 hari 5 malam. Itu semua adalah upaya-upaya mursyid al-ulama untuk membangkitkan semangat umat dalam rangka mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mari kita mantapkan semenjak kita semua memasuki pintu gerbang kepemimpinan Islam, bimbingan dalam Islam, jalan terbentang menuju ridha Allah yang diliputi dengan berbagai macam ujian, maka tentu seorang salik yang menuju ridha Allah tadi harus dibekali dengan pedoman supaya tidak tersesat, supaya lebih jelas lagi arahnya. Makanan bagi sang salik menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang empat? Pedoman ini kami ambil dari salah satu kitab guru kita terdahulu, Syekh Ahmad bin Idris, dalam kitab Majmu'ah Syarifah bab Hadhihir Risalah Al-Musammah bil Qa'idah. Jadi Syekh Ahmad bin Idris membuat pedoman bagi para salik, bagi para muridnya, dengan empat pedoman. Mana pedoman yang empat itu? Al-Qa'idatul Ula, pedoman yang pertama, idza arada ayadkhula salik fi amrin min umuri qawlan aw fi'lan fa ya'lam anna Allah Ta'ala la budda ayyukifahu baina yadayhi wa yas'alahu an dzalikal amr fa yaqudda jawab li su'alil haqqi ta'ala. Ringkasnya saja terjemahkan dengan, apabila sang salik akan memasuki satu tindakan, satu perbuatan, apakah perbuatan itu bersifat individual apalagi kolektif berjamaah, apakah itu perbuatan ataupun ucapan, pasti setiap kita tidak akan pernah terhenti dari perbuatan-perbuatan itu. Apa yang harus dilakukan? Falya'lam, ketahuilah wahai salik, annallaha ta'ala la budda ayyukifahu baina yadayhi. Ketahuilah, ingatlah, perhatikanlah, bahwa Allah senantiasa hadir harus terus belajar tentang ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan syariat Islam, ilmu fikih. Pedoman saling ini bagian terpenting dari ilmu tasawuf. Maka ketika kita membahas dan mempelajari ilmu tasawuf, maka tidak akan pernah lepas dari syariat Islam, dari ilmu fikih. Seorang salik akan berjalan baik tadi apabila mengetahui rambu-rambu aturan-aturan Allah yang disebut dengan syariat Islam, yang disebut dengan fikih. Disinilah jelasnya keterkaitan hubungan dua disiplin ilmu, antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Seorang salik tidak akan pernah menempuh jalan menuju Allah, ridha Allah, tanpa menguasai bekal ilmu fikihnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar sebelum prosesi ijab kabul, biasanya petugas pencatat nikah dari KUA di samping mencocokkan data suka bertanya, ada tidak yang menghalangi pernikahan? Salah satunya kalau kedua jenis calon pengantin baru tersebut ada hubungan mahram. Itu salah satu kehati-hatian sebelum melakukan tindakan prosesi akad nikah. Makanya harus dibekali ilmunya. Ilmu fikih dalam Al-Quran menegaskan tentang wanita mahram yang haram dinikah. Ini sedikit kupasan. Sebab ilmu tasawuf tidak akan bisa berjalan tanpa dipadukan dengan ilmu fikih. Seorang salik tidak akan bisa menempuh ridha Allah tanpa mengetahui rambu-rambu syariat Islam atau ilmu fikihnya. Ini sebagai sebab. Sebelum bertindak, perhatikan dulu. Siap dipertanggungjawabkan Allah di depan kita. Mau ditanya oleh petugas pencatat nikah, ada tidak hubungan mahram? Ada berapa wanita mahram itu? Tiga. Yang pertama karena nasab keturunan. Ke atas ada ibu, nenek, apalagi buyut, bawah, wala. Jangan sampai menikah dengan ibu, dengan nenek, dengan apa, dengan kakek. Ke bawah. Wanita mahram itu anak, cucu, cicit, anaknya cicit, terus ke bawah. Di samping ada adik, ada kakak, ada bibi. Itu semua adalah mahram. Tidak boleh ditikah disebabkan karena nasab, karena keturunan, karena ibu mertua yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi ibu. Boleh menikah? Tidak boleh. Dan itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang laki-laki menikah anaknya, maka haramlah ibunya. Ketika menikahi ibunya, maka haramlah anaknya. Demikian Islam mengatur begitu komprehensif. Yang ketiga disebabkan musuh haram karena sesusu. Makanya ibu jangan mudah memberikan air susu. Maka hukumnya seperti aturan karena sebab nasab, karena sebab keturunan. Karena diberikan air susunya, maka orang tersebut dengan apa yang ini hubungan kenasaban itu menjadi mahramnya. Tidak boleh ditinggal. Nah, ini salah satu dari evaluasi sebelum bertindak. Nah, semestinya bukan hanya sebatas sebelum prosesi akad nikah, bukan hanya sebatas tindakan prosesi akad nikah, seluruh perilaku kita, bahkan ucapan kita pun, walaupun dianggap sepele, harus dipikirkan, harus dievaluasi bahwa Allah ada di hadapan kita dan kan pasti akan bertanya, meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar fikihnya, syariat Islamnya harus sungguh-sungguh, harus serius. Itulah ketetapan dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pedoman yang pertama bagi kita, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada umat dalam satu hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ziduha qabla an tuzan. Artinya, perhitungkanlah, hisablah kalian dengan tindakan-tindakannya. Qabla'an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Dan hisaban itu bukan sebatas di akhirat. Di dunia pun kita akan merasakan akibatnya. Orang yang banyak melakukan kebaikan di dunia pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalasan awal. Kita melihat ada orang yang mendapatkan penghargaan, ada yang mendapatkan pujian dan penghormatan, dan ada sebaliknya, orang yang dijebloskan ke penjara karena perbuatan jahatnya. Jadi balasan itu bukan sebatas nanti di akhirat saja, di dunia pun manusia akan mendapatkannya. Wazinu aqbal antuzana alaikum, dan timbanglah perbuatan kalian sebelum nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangan-pertimbangan matang sangat diperlukan bagi seorang salih. Jadi seorang salih adalah orang yang tidak gegabah dalam melakukan tindakan-tindakannya. Sekali salah bertindak di dunia saja akan mendapatkan balasannya. Gara-gara lisannya tidak dijaga, tidak diperhatikan, ngomongnya asal meletup, bicaranya asal goblek, maka akan menimbulkan reaksi. Reaksi itulah akibat dari ucapan kita. Banyak orang yang masuk penjara bukan karena tikaman senjata pisau, tapi karena lisan kita. Jadi deliknya pengaduan diadukan sama orang lain, dianggap sebagai penghinaan, dianggap sebagai fitnah. Gara-gara lisan tidak diperhitungkan, tidak ditimbang-timbang baik dan buruknya di dunia saja, akibatnya bisa dirasakan sendiri. Sudah banyak pelajaran dari Allah tentang kehidupan ini. Apakah yang menimpa kepada diri kita, keluarga kita, orang lain yang kita saksikan sebagai fenomena kehidupan sehari-hari? Ada orang yang disidang kemudian dijatuhkan hukuman. Itu semua adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak masuk dalam lubang yang sama. Ini masalah datang, itu juga, itu juga. Apa masalahnya? Itu juga, itu juga. Sudah 10 kasus, ternyata akal persoalannya. Itu juga, itu juga. Dia tidak cerdas menyikapi kehidupan. Kasus demi kasus, problem demi problem, tidak dijadikan sebagai pembelajaran berharga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, menuju perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala bukan pekerjaan mudah. Harus mencurahkan pikiran kita, ilmunya dipersiapkan, dan kematangan mental, kematangan jiwa. Sebab banyak orang ilmu, luas ilmunya, tapi jiwanya kerdil, jiwanya kekanak-kanakan, maka dia akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang akibatnya kembali tindakan itu kepada dirinya sendiri. Untuk meraih surga, meraih ridho Allah, sang salih perlu ilmu yang luas tentang syariat Islam, tentang fikih dan mentalitas yang semakin berkualitas, yang semakin dewasa. Berpikir, pertimbangan, itulah yang menjadi pedoman awal bagi seorang salih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat, kita bahas pedoman salik yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah, Allah ya'mur fi'lan wa la yaqulu qawlan hatta yaksida bihi wajha Allah ta'ala. in soha al qasdati li wajhillahi ta'ala wa qasala qalbahu an kulli sha'ibah li wajhillahi ta'ala salat a'maluhu kulluha khalisatan ma mukhalifatan biha bi wajhin bila wujuh. Sudah tahu artinya? Pedoman yang kedua bagi para salik, ala yaf'ala fi'lan wa la yaqulu qawlan. Sebelum berbuat, sebelum bertindak, maka perhatikan dulu motivasi kita. Perhatikan tujuan-tujuan kita. Kalau pedoman yang pertama adalah dari bentuk perbuatannya, harus dievaluasi, harus dipertimbangkan. Pedoman yang kedua tidak cukup dari sebatas tindakan lahiriah, perhatikan pula tindakan batiniahnya atau yang disebut dengan motivasi atau niatnya. Sebabnya secara lahiriah, zahiriah tindakannya baik, membantu orang lain, peduli, kesalehan sosialnya tinggi, peduli dengan sesama, tapi belum tentu itu semua akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa diperhatikan aspek yang kedua adalah pergerakan hati kita. Kompas hati kita ke mana? Apakah motivasi dari tindakan yang akan kita lakukan karena Allah atau selain Allah? Fa'in soha al-qasda bihi li wajhillahi ta'ala. Nah, apabila seorang salik telah meluruskan sebelum berpindah, luruskan tujuan kita, motivasi kita tertuju kepada Allah semata. Tadi mau ngaji, ibu-ibu tadi mau ngaji dari rumah sebelum melangkahkan tanah kaki kita, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ucapan itu sudah sesuai dengan hati kita? Aduh, kalau ngaji malam Jumat ini, nanti calon mertua nanya. Ada yang gitu? Jangan-jangan nanti melamar ditolak. Itu karena Allah tidak? Karena mertua. Calon mertua. Luruskan, dilurus-lurus. Sebab untuk meluruskan niat itu susah sekali. Tarik kanan, tarik kiri. Ada aja yang menarik supaya tidak lurus karena Allah. Terus luruskan, mantapkan motivasi kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang dituju, yaitu Allah. Kemudian wa qasala qalbahu an kulli sha'ibah li qawlillahi taala. Sambil dicuci hati, dibersihkan hati kita, sebab tempat niat Sementara pergerakan hatinya, kondisi batiniannya tidak diurus, tidak diperhatikan. Gosara korbahu, cuci hati kita, bersihkan hati kita. Takut masih ada yang menempel tujuan-tujuan selain Allah. Angkuli syaibah, syaibah itu aibih talakok, campuran, kontaminasi. Syaibah, cuci hati kita walaupun sudah ada tujuan kita, motivasi kita ridho Allah, masih ada yang menempel. Syaibah, campuran-campuran, kotoran-kotoran, motivasi selain Allah. Terus bersihkan campuran-campuran yang akan merusak kemurnian hati kita. Wah, ini perang bukan pekerjaan mudah. Kita saja berkarya ingin dihargai oleh manusia, mudah tidak? Kalau kita berkarya asal-asalan, ada penghargaan dari manusia? Paling juga dicemoohkan, apaan ini? Kita bikin lukisan, kita bikin produk, kemudian dipasarkan, memproses produk tersebut asal-asalan, tanpa ilmu, tanpa mekanisme, tanpa kehati-hatian. Kira-kira laku tidak? Laku, dicemoohkan orang. Jadi laris, larisnya pahit, bukan laris manis. Bagaimana amal kita akan dipersembahkan kepada Allah? Allah yang begitu teliti, Allah yang begitu indah. Sementara perbuatan kita asal-asalan, termasuk hati kita campur dengan motivasi yang lainnya. Kira-kira diterima oleh Allah tidak? Betul, ini bukan karena aku ini mah. Tuh karena si Anu, tuh karena si B. Kalau sholatnya, lahiriahnya, rukun fi'li qaulinya sudah pas menghadap ke kiblat. Yang dibaca Allahu Akbar. Yang dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya di mana? Nah, maka kalau motivasi kita, pergerakan rohani kita tidak semata-mata karena Allah, ada campuran yang lain, apalagi sama sekali tidak ada tujuan itu Allah, hancur total. Nah, kalau seorang salih meluruskan niatnya, menguras kotoran motivasi selain Allah yang tersimpan di dalam hatinya, maka hasilnya sarat kamalu kulluha kholisatan. Jadilah amalnya itu bersih, murni. Amal lahir, amal batin. Murni di hadapan Allah, murni karena Allah. La muholitotan biha biwajhin minal wujuh. Tidak sama sekali tercampur, terkontaminasi dengan motif-motif lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita memegang teguh kaidah yang kedua atau pedoman yang kedua bagi kita yang belajar menjadi salih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menahan membahas ini, banyak yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki, yang harus kita servis tindakan lahir dan batin kita. Putus asa jangan. Jangan putus asa, terus kita maksimalkan usaha. Kita jangan putus asa. Dari apa? Rahmat Allah. pentingnya ada roja dan kharob yang seimbang. Sebab kalau kita melihat dua pedoman ini saja begitu peliknya, begitu rumitnya melakukan perjalanan suluk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sulit atau mudah? Jangan putus asa. Seimbangkan dalam jiwa kita roja harap penuh atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, beserta harap takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki pembahasan yang ketiga. Namun sebelumnya kita lihat satu petikan ayat Al-Quran tentang pentingnya motivasi menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah asal kitabnya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah engkau ma'al ladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang sore. Suka dilaksanakan ibu ibu bapak wirid zikirnya pagi-pagi subuh sampai isra terbit matahari. Petang kita lakukan maghrib sampai isya istiqomah. Atau kali-kali, atau satu kali. Bersabar beserta orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Motivasi mereka melakukan itu semua yuriduna wajha, semata-mata berharap ridho Allah. Tidak ada motivasi yang lain, hanya satu motivasi, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Perhatian itu turun. manusia, mayoritas penduduk dunia ada dalam kondisi seperti tadi. Motivasinya bukan wajah Allah, bukan ridha Allah, tapi motivasinya adalah onak-anik, ornamen, gemerlap kehidupan dunia. Maka yang akan diikuti adalah, yang dijadikan contoh adalah orang-orang yang hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba hawahu wa kana amruhu maka insya Allah kita akan bahagia, kita akan tenteram. Karena satu sama lain saling menyayang, memberikan rahmat. Kabirihim wa shogirihim. Di antara kaum muslimin itu ada yang besar mungkin status sosialnya atau hartanya, atau sebaliknya yang rendah status sosial atau hartanya. Jangan dipilah pilih. Semuanya kita rahmati, kita sayangi. Wa yu'tiyahum haqqal Islam min al-tarjih wa tawqir. Dan berikan kepada mereka hak-hak Islam. Apa hak Islam itu? Di antara umat Islam, satu sama yang lain punya hak. Haknya menerima penghormatan, menerima pengagungan dari yang lainnya. Ini bapak-bapak ibu, awas, kita sebagai jamaah Al-Indonesia yang sudah masuk dalam bimbingan, yang belajar terus menjadi saling, kita abaikan pedoman yang ketiga ini, maka kita tidak akan bisa menuju menumpuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak dan kewajiban di antara sesama kaum muslimin. Satu sama lain saling menghormati dan menerima penghormatan. Kewajiban menghormati, haknya menerima penghormatan. Ini jangan pandai apa menuntut hak. Hormati atau hargai. Kita akan dihargai orang lain, dihormati orang lain apabila kita mendahului, menghormati dan menghargai kepada orang lain. Jalankan kewajiban kita, hak otomatis akan kita dapatkan. Yang menjadi persoalan, yang biasanya menjadi percekcokan, satu sama lain menuntut hak. Kewajiban tidak dilakukan, tapi rajin menuntut hak. Orang lain, suami biar paham, suami biar berubah, malah dirinya yang tidak mau merubah. Rubah diri kita, perbaiki diri kita, insya Allah orang lain pun akan memperbaiki dirinya. Ketika kita menjalankan kewajiban menghormati dan menghargai, mengagungkan umat Islam yang lain, maka orang lain pun akan menghormati dan menghargai kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus dibangun, semangat penghormatan, semangat penghargaan di antara kaum muslimin. Jangan sampai beda pikir, beda pendapat, beda hasil ijtihad, hilang penghormatan, hilang menghargai orang lain, permusuhan yang ada. Ini yang tidak mengerti tentang hak-hak Islam. Sudah sering disampaikan masalah qunut saja misalnya. Imam Syafi'i beristihad, hasil istihadnya bahwa qunut dalam sholat subuh sunnah. Imam Maliki tidak mensunnahkan. Tapi kan satu waktu Imam Syafi'i ketika berziarah kepada Imam Malik, kemudian ketika waktu itu datang waktu subuh, Imam Syafi'i sholat subuh ditinggalkan qunutnya. Kenapa? Kata ashabnya pengikutnya, lima ada tatrukul qunut, kenapa kau tinggalkan qunut? Jawaban Imam Syafi'i, ta'liman li sahibi. sudut pandang berpikir akan membuahkan generasi. Maka kita di tengah-tengah kehidupan sekarang kaum muslimin yang terkotak-kotak dengan komunitas yang berbeda-beda, jangan dijadikan alasan untuk tidak saling mengasihi dan menghormati satu sama yang lain. Paling rosakho biha bidil qaida wastaqama biha qalbuhu abadallahu ta'ala ala sa'ili jasadi anwar rahmah al ilahiyah. Nah, barang siapa yang sungguh-sungguh rosakho di dalam menjalankan pedoman yang ketiga ini, terus istiqomah, maka Allah akan memberikan karunia faid masdar itu, memberikan karunia seluruh jasadnya penuh dengan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya senantiasa diisi dengan rahmat, belajar mengasihi, mencintai, menghormati sesama yang lainnya, maka Allah pun akan berikan karunia seluruh jasadnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Matanya menjadi rahmat bagi yang lain, sejuk, adem, tenang melihat mata, sorot matanya. Ini lihat matanya serem, lihat matanya menakutkan, baru lihat matanya saja menegangkan. Karena hatinya tidak diisi dengan rahmat. Tangannya menjadi rahmat, membantu, menolong, dan seluruh jasanya bergerak dalam gerakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga posisinya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat menjadi rahmat bagi yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang di keluarga jadi bumerang. Si orang itu udah kebagian semua warisannya. Di tengah-tengah masyarakat jadi sampah masyarakat, tahu kemana-mana atas perilakunya. Nauzubillah min. Nah, seorang salim adalah akan menjadi rahmat bagi dirinya dan menjadi rahmat bagi orang lain, menjadi rahmat bagi lingkungannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lihat bagaimana mulianya Rasul, bagaimana hatinya Rasul dipenuhi dengan rahmat, sehingga seluruh kalamnya menjadi rahmat, bukan sebatas rahmat yang lokal dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Rahmatnya itu merambat sampai kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat, begitu agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dijadikan figur, yang dijadikan suri teladan oleh kita. Ini kemana-mana gosip, kemana-mana penyebar fitnah, kemana-mana provokasi, kemana-mana mengadu-ngadu, membuat resah orang lain, timbul kebencian di antara orang lain. Hatinya jadi suami, ditunggu-tunggu kehadirannya. Ini mah jadi suami, ditunggu-tunggu kapan keluar dari rumahnya. Ada yang begitu? Yang ini pindah kamar, itu pindah kamar, alias pisah raja. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, harta berlimpah, jabatan tinggi, tapi di rumah masing-masing. Yang satu menjadi ancaman bagi yang lain. Wah, kalau hidup sudah begitu dengan orang yang terdekat, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, dunia kiamat. Pantas kalau rumah tangganya adalah neraka. Mau lari kemana? Lari ke dapur, gak bisa. Lari kemana lagi? Ya walaupun terjadi silang sengketa suami istri, wajar-wajar saja. Jangan lebih ya kejahatan senjata dari 3 hari, apalagi keluar rumah. Bahaya kalau sudah keluar rumah, banyak provokator nanti. Nah, maka yang terbaik adalah islah, damai, rekonsiliasi. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emosinya turun lagi, kebenciannya terus terkikis, muncul lagi rahmat. Gak mungkin rahmat dengan kebenciannya itu, gak mungkin. Jadi prosentasinya itu akan berubah. Ketika rahmat pun hilang kebencian, ketika kebencian pun hilang rahmat. Nah, maka kita di dalam membangun rumah tangga, bermasyarakat lebih luas, berhubungan dengan kaum muslimin yang manapun di seluruh dunia. Karena sekarang ini dengan globalisasi, tetangga kita banyak. Bukan sebatas tetangga rumah, tetangga dalam berpikir, tetangga di dalam budaya. Sekarang itu bertetangga. Pemikiran barat menjadi tetangga kita, budaya timur menjadi tetangga kita. Maka dengan demikian, kita yang belajar menjadi salim, kita isi hati kita dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat bagi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di antara kaum muslimin, terutama yang paling dekat dengan kita. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, memberikan pesan, la tahqiranna ahadan minal muslimin fa inna saghiral muslimin indallah kabir. Jangan sekali-kali Rasul memberikan pesan kepada Abu Bakar, menghinakan kepada satu orang pun dari kalangan kaum muslimin. Biasa menghina kepada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kita menghina kepada orang yang kaya, kepada orang yang miskin. Nah, Rasul menyampaikan, palingnya sigor muslimin, sesungguhnya orang yang kecil, orang yang rendah, baik umurnya, baik hartanya, status sosialnya, dianggap rendah dalam pandangan kita, pandangan manusia, dalam pandangan Allah besar. Kita suka bersahabat, teman akrab, teman yang kaya, yang ganteng, yang apa lagi? Yang status sosialnya tinggi. Padahal Allah pun mengangkat dalam pandangan Allah, maka yang dianggap kecil oleh manusia bisa dianggap besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali menghinakan satupun di antara orang Islam, kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kumplit akhlak dalam perspektif ajaran Islam. Itulah akhlak yang pernah diperankan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Sehingga Rasul menyampaikan dalam satu hadisnya, innama buithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia telah ada tapi belum sempurna, disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya beliau, dengan diutusnya beliau ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebab ada juga akhlak sesama manusia baik, tapi akhlak kepada Allah amburadul, itu belum sempurna. Yang dimaksud adalah makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang menjadi pedoman yang keempat bagi para salik adalah akhlak sebagaimana yang dibawa, yang pernah diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan akhlak-akhlak yang parsial, bukan akhlak-akhlak yang lokal, bukan akhlak-akhlak yang terbatas, tapi akhlak yang sempurna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujung dari ibadah kita adalah sejauh mana akhlak kita yang sempurna tadi di antara sesama makhluk. Maka yang menjadi ukuran evaluasi adalah akhlak kita. Maka pantas kalau akhlak yang mulia, yang sempurna ini menjadi pedoman yang terakhir bagi salik yang senantiasa menuju, meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian pembahasan yang berkaitan dengan empat pedoman bagi sang salik. Mudah-mudahan pedoman yang empat tadi bisa kita cerna dengan baik, bahkan lebih dari itu kita bisa memegang teguh, betul-betul jadikan pedoman dalam setiap tindakan-tindakan kita, sehingga pada gilirannya tindakan itu mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia yang beriman. Sebab ada tindakan mulia dalam pandangan Allah tapi tidak mulia dalam pandangan manusia yang tidak beriman. Maka insya Allah kehadiran kita dalam keluarga, masyarakat, bahkan masyarakat dunia pada umumnya, kita akan menjadi agen, akan menjadi gudang yang patut ditiru bagi umat manusia pada umumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Terus kita tanpa lesu, tanpa lelah untuk suluk menjadi salik yang sebenarnya dalam meniti jalan dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala